mitra bisnis, orang punya sebuah kebiasaan yang jelek. Kalau giginya sakit, ya, giginya udah mulai sakit nih malam. Dia makan obat anti sakit gigi. Lalu sudah enakan. Besok mau ke dokter gigi nggak? Aduh, nanti aja lah, kapan-kapan, ya. Maka ditahan lagi, 2 minggu lagi, sakit lagi giginya. Dimakan obat lagi, ya. Ah, enakan sudah, nggak usah lah, nggak usah ke dokter gigi dah. Dan baru pergi dokter gigi ketika sudah parah. Dan sakitnya hampir tidak tertahankan lagi. Saya pribadi punya pengalaman. Saya ini didiagnosa dan punya batu di empedu saya. Dokter bilang, dioperasi aja pakai sistem operasi yang baru. Tidak terluka, tidak apa-apa. Sebentar, paling cuma setengah hari sudah selesai. Tapi saya menahan, saya bilang, saya tidak mau. Saya coba makan obat penghancur batu pada empedu. Saya coba ini, saya obat ini, saya coba semuanya. Saya bertahan 10 bulan, ya. Sampai akhirnya, dalam 10 bulan itu saya kira ada 3-4 kali saya sakit hampir tak tertahankan, ya. Dan pada saat 10 bulan yang bulan ke-10, sakitnya tidak tertahankan lagi, sehingga saya masuk ruang operasi dan dioperasi dan diambil. Operasi hanya 1 hari. Dan sesudah itu kita enak terus. Saya jadi merasa ketun. Ketun itu saya merasa menyesal, ya, menyesal. Kenapa tidak saya lakukan dari dulu? Ternyata manusia ini dari dulu punya kebiasaan untuk menghindari pekerjaan, untuk tidak melakukan sesuatu kalau tidak terpaksa benar. Sekolah pun dulu, kalau tidak ujian sudah mau sampai. Belajar itu sudah diperingatkan sejak awal semester. Tidak dipelajari, sampai menumpuk. Pada saat terakhir sekali, baru kita mau mulai belajar. Kebiasaan untuk menunda sesuatu sampai menjadi terlambat. Ini hampir merupakan kebiasaan setiap orang, dan mungkin Anda sama dengan saya. Nah, ada yang menarik. Kalau kita mampu mengatasi kebiasaan ini dan tidak terbawa dalam kebiasaan seperti ini dalam bisnis dan pekerjaan kita, yang artinya kita mau mengerjakan ketika kita tahu pekerjaan ini penting. Kapan saya harus menggaji orang baru? Sekarang mulai merekrut, walaupun butuhnya mungkin nanti masih bulan depan atau 2 bulan lagi. Kapan Anda mulai memperbaiki sistem keuangan Anda? Segera sekarang, walaupun kebutuhannya belum mendesak. Nah, kalau kita mampu melakukan itu dan mengatasi kebiasaan kita menunda dan menghindari hal sampai pada titik yang terakhir, maka kita akan menjadi lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Kita akan menjadi lebih baik dibandingkan pesaing kita. Maka kita akan lebih punya chance sukses yang lebih besar. Maka mitra bisnis, pelajaran tentang dokter gigi ini, kebetulan saya mau mengajak anak saya yang tidak mau ke dokter terus ini, membawa kita pada sebuah konklusi tentang bisnis. Bahwa kita harus bisa mengatasi di dalam hati diri kita sendiri kemauan untuk menunda sesuatu yang tidak enak sampai pada batas terakhir. Sehingga kita harus melakukannya sekarang, lebih baik sekarang daripada besok, karena besok akan lebih sulit daripada hari ini. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.